tanya, apakah hukumnya menahan kentut dalam keadaan sholat? Apakah batal atau enggak, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Nanti ini ada hadisnya. Kalau mau kentut, mau pipis, jangan ditahan. Enggak bakalan kuat. Nanti kalau semakin ditahan, hitutnya keluar dari itu tunggu jumbo baturanana. Mantap, sudah keluar aja. Dan Nabi Gejelma pernah membatalkan sholatnya karena ada tekanan dari dalam. Jadi, nah yang namanya sholat kan berat, harus lakabiratun ila al-wasiin, harus khusyuk. Betul. Khusyuk itu gak boleh ada tekanan dari luar, dari dalam, intern, eksternal, internal. So, weh, hitutkan dulu lah. Tanya lu jomblo, teh eraku hitut. Hitut aja ada yang nyium, masa kamu gak ada yang nyium? So, itu, mana itu jelma hitut. Ya, hitut mah hitutkan memang, udah ditahan mah. Ya, tak, boleh saat ada mitos. Lamun Ramadan berpuasa, itu nancai batal. Orang yang sering ada yang pertanyaan itu. Saya pegawai, itu tuh kan mencai lah gitu kan. Berarti setiap itu syaratnya harus ada jolang dan cai. Batal itu nancai itu. Lamun itu nancai, cai diamalkan dulu diuyuk cai na uyuhan. Itu jadi itu mah itu kan memang dah temakai kuota merenya. Jangan merasa sayang karena di lokat terakhir ya saja. Dan karakter manusia itu terlihat dari kentutnya. Menu pedit mah itu nanti nambahan kesorangan. Menu bager mah itu nanti teh dekat rasa. Tapi kau bagi kau rupa-rupa dan lo jangan merasa oh ya rokaat terakhir ditahan. Gak boleh kena pahala nunggis mah malingin. Kan unik di Indonesia. Ustaz pernah teh ningali imam batal. Ting dituluykeun heula dalam posisi batal atau dimana sholat di. Kalau di Arab mah jujur maka kenapa di masjid menjadi berkembang jawabannya. Karena di masjid harus ada pintu darurat di mihrab itu untuk fasilitas ketika imam pengen kentut dan imamnya jelema ya. Jadi kentutin aja. Oke, tapi tong dituturkeun ku makmum. Ya itu mah bagian di luar salat ya. Apa ayat hadis ida ju ilal imam yutamabi diangkatnya imam untuk diikuti tidak termasuk kentutnya ya.